Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad fazal muttaqun, keberuntungan insyaAllah akan diraih oleh orang-orang yang mau bertakwa kepadanya. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, demikian juga seluruh umatnya secara umum, termasuk kita semuanya yang mau mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang paling mulia diberikan kepada kita semuanya adalah nikmatul Islam. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dinul Islam, agama Islam. Sebab agama Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang paling sempurna. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi dan Allah inginkan atas kita semua dengan agama tersebut. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan atau telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, yaitu pada hari sebelum diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, serta aku ridai Islam adalah sebagai agama kalian. Agama Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang membawa kesejahteraan alam dan seluruh makhluk. Karena tanpa Islam, maka kehidupan alam, kehidupan seluruh makhluk tidak akan bisa tegak dengan lurus. Tanpa Islam pada diri seseorang, niscaya kesejahteraannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu robohkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Subhanahu wa taala, yang dahulu pernah mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma asyraqat alaihi syamsur risalah. Sesungguhnya dunia adalah selalu dilaknat, selalu terkutuk, dan segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini akan terus menerus dikutuk, akan terus menerus terlaknat, kecuali apabila berkas cahaya risalah masih bersinar di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah penduduknya. Fala baqa ali ahli al-ard illa ma damat atharur rusuli mawjudatan fihim. Maka senantiasa kehidupan bagi para penduduk muka bumi ini tidak akan bisa tegak kecuali apabila berkas-berkas agama Islam masih ada di tengah-tengah mereka. Wa in hammat bil kulliyah, tetapi apabila sudah mulai hilang agama Islam dari salah satu tempat secara keseluruhan, kharraballahu al-alam wa aqama al-qiyamah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merobohkan alam ini semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menegakkan hari kiamat yang sudah menunjukkan berarti tanda kehancuran yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kita semuanya betapa mulianya agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besarnya manfaat-manfaat Islam buat kita bersama. Bersyukurlah kita semua yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sampai detik akhir ini termasuk orang-orang yang beragama Islam. Maka sudah sepatutnya bagi kita seluruh masyarakat Islamiyah, baik yang pemimpin ataupun yang rakyatnya, yang kaya ataupun yang miskinnya, harus merasa bangga dan mulia dengan agama Islam. Harus merasa mulia dan jangan kecil hati di hadapan orang-orang kafir yang tidak memanut agama Islam. Kemuliaan agama Islam telah Allah Subhanahu wa taala abadikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, demikian juga para walinya yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yang artinya kurang lebih, wahai sekalian orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang mau murtad keluar dari agama Islam yang mulia ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum tersebut adalah sosok kaum yang selalu merendah hati di hadapan orang-orang yang beriman dan selalu menjaga kemuliaan mereka di hadapan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kemuliaan adalah sudah pasti dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Ketinggian derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan penampilan-penampilan zahirnya kita. Siapa yang memiliki kemegahan duniawiya di antara kita sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak memiliki agama Islam? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai terhadap Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullahu Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Mustadrak tentang athar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kharaja Umar radhiyallahu ta'ala an ila Syam ba'da an futihat wa kana mutawadhi'an wa kana thiyabuhu thiyaban 'adiyan. Faqala ba'du ashabihi ya amiral mu'minin tuzhir 'alan nasi wa anta bihaidhihil hay'ah. Qala ya fulan innana qaumun a'azzanallahu bil islam walan naltamizal 'izza bighairihi famahma ibtaghainal 'izza min ghairihi adzalanallahu bih. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab keluar ke negeri Syam setelah Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan untuk para penduduknya. Ketika itu Umar menjabat sebagai khalifah, maka menampaklah atau Umar bin Al-Khattab menampakkan dirinya di hadapan mereka Ahlus Syam dengan penampilan yang rendah hati. Pakaian yang dipakai oleh Umar juga ketika itu pakaian yang biasa-biasa saja. Sehingga telah berkata ketika itu sebagian sahabatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan menampakkan dirimu di hadapan Ahlus Syam dengan penampilan biasa-biasa seperti ini? Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an menjawab, ya fulan innana qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai fulan, sesungguhnya kita adalah suatu kaum akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Dan kita tidak mengharapkan kemuliaan kecuali dari sisi agama Islam. Kapan saja kita mengharapkan kemuliaan dari sisi selain agama Islam, siap-siap untuk Allah Subhanahu wa taala merendahkan kita semuanya. Artinya asar tersebut adalah Umar bin Al-Khattab berpendapat bahwasanya kemuliaan kita, ketinggian kita adalah dengan dekatnya kita terhadap agama Islam, bukan dengan penampilan-penampilan zahir. Siapa yang menegakkan Islam berarti dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang jauh dari agama Islam, maka dialah akan mendapatkan kerendahan. Dialah yang tidak pantas dimuliakan masuk di dalamnya mereka orang-orang kafir. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, betapa butuhnya kita terus menerus dekat terhadap agama Islam. Siapa yang menghendaki untuk diperbaiki dirinya, keluarganya dan juga negaranya, maka hendaklah dia memperbaiki ubudiahnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah terus menerus bahwasanya kita adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya budak, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita tentang sesuatu, maka kita kerjakan. Dan yang namanya budak, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita tentang suatu hal, maka kita berusaha terus menerus untuk meninggalkan dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah lana wa lakum walil muslimin al jami'. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sudah mengetahui secara yakin betapa mulianya agama Islam, haruslah kita berbangga dan merasa mulia di hadapan orang-orang kafir. Maka bagaimanakah Islam kita dikatakan benar, beragama dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya Islam seseorang dikatakan baik dan benar di hadapan Allah adalah apabila dia terus-menerus mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita segenap orang yang beriman kenikmatan yang sangat luar biasa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam datang menghampiri kita dengan membawa agama Islam. Beliau jelaskan apa Islam itu pada hakikatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar untuk segenap hambanya yang beriman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itulah yang menjelaskan apa hakikat agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, siapa yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, berarti dialah yang menegakkan Islam dengan baik. Oleh sebab itulah Al-Imamul Barbahari rahimahullahu Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Artinya seorang muslim tidak akan bisa beragama baik dan benar kecuali melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya tentang betapa mulianya dan betapa butuhnya kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dalam beragama. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada beberapa orang-orang muslim yang menziarahi rumah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yumitana ala al-Islam. Qala la, bal ala sunnah. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyah dari Imam Ahmad rahimahullahu Subhanahu wa ta'ala. Betapa butuhnya kita terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mewafatkan kita semuanya di atas agama Islam. Kemudian pertanyaan ini, ungkapan ini telah dikomentari oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, la, bal ala sunnah, fa innahu man mata ala sunnah faqad mata ala alkhair kullih. Tidak cukup kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demikian, Bahkan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita di atas Islam dan di atas sunnah. Maka barang siapa di antara kita yang meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, berarti dia telah mendapatkan kebaikan secara keseluruhannya karena dia telah menjalankan agama Islam dengan baik. Akan tetapi, siapa yang tidak meninggal di atas sunnah Rasulullah, siapa yang tidak beragama di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka berarti dia beragama dengan hawa nafsunya, beragama dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan juga khurafat yang sangat dikhawatirkan akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pernah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, "Innal mauta karamatun lil muslim idza mata 'ala sunnah." Sesungguhnya kematian bisa dikatakan mulia bagi setiap muslim apabila dia meninggal dan menutup akhir hidupnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah jaminan keselamatan buat kita bersama, jaminan kebahagiaan buat kita bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti terus-menerus petunjukku, petunjuk Allah adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melalui sunnah-sunnah beliau, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat artinya di dalam kehidupan dunia, dan dia tidak akan yashqa binasa artinya di dalam kehidupan yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menyemangatkan kita untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam kita adalah Islam yang paling baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan untuk kita dan kaum muslim secara keseluruhannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimi salat.